nasib yang ku alami. Hatiku pedih, malu dan luka, setiap saat jadi bahan tawa dan nista. Dulu berawal dari seorang pria yang menodai wanita dan meninggalkannya. Hingga ku hadir dalam kandungannya, dan akhirnya aku lahir ke dunia. Penghias hidupnya.